Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ila yaumiddin amma ba'd. Pertikaian kita masih dalam lanjutan di syarah bab doa ila apa? Doa ila syahadati alla ilaha illallah. Doa maknanya apa? Kemarin menyerukan, menyampaikan dan mengajak kepada persaksian bahwasanya tiada sesembahan yang berhak diibadai kecuali Allah Ta'ala. Dan kita telah lewati tentang makna yang mutabaqah dari kalimat la ilaha illallah adalah apa maknanya. Diambil dari ayat Al-Quran, "Ani'budullah wa ma'alakum min ilahin ghairu." Waqala Nuhun wa alla ta'budu illallah. Itu adalah dilalah yang dikatakan dilalatul mutabakoh. Atau makna yang mutabakoh dari kalimat kita, la ilaha illallah. Taliknya mari kita baca ya belum? Nomor satu sudah ya? Hah? Sudah? Baik. Qala Syekhul Islam. Yani berkata Syekh Abdurrahman bin Hasan al-Syekh. Qala Syekhul Islam. Rahimahullah ta'ala. Waqad ulima fil ittirar. Min dinir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mattafaqat alaihi al-ummatu. Itulah gak ada. Jadi saya mungkin baca. Mondi ini pawacoy. Ninggunku kok rano sampai pegel golek aku ini. Ternyata memang saya perhatikan ya ikhwah. Kemarin sudah kita bilang kalau ada yang tertinggal sebagian nukilan dari Syekh Abdurrahman bin Hasan dalam sebagian nusho, tolong dikasih tahu. Cuma diam aja. Yang lain tahu diam aja. Sudah dibilang berkali-kali. Ya kan, sebagian nusko yang tertinggal dari nukilannya Syarih Syekh Abdurrahman bin Hasan yang tidak ada dalam nusko tertentu, bagi yang tahu ngasih tahu. Antum tadi tahu diam aja. Kan ada yang enggak ada. Ayo. Saya cari-cari taliknya enggak ada. Di sini enggak ada. Mana dibaca ini? Baik. Ini sebagian kalimat, sebagian nukilan yang tertinggal, yang enggak tercetak dalam sebagian nuskho, karena kita bacakan dari nuskho yang lain, yakni nukilan dari kalamnya Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Ini dibawakan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan. Qala Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala, wa li hadza khataba ar-rusulu umamahum mukhatabatan man la syakka indahu fillah. Mukhatabatan man la syakka indahu fillah. Wa innama da'auhum ila ibadatillahi wahdahu la ilal iqrar bihi. Ini penting sekali. Kalimat yang sangat penting sekali untuk memaknai dan mengatakan tentang maksud dari kalamnya ahlul ilm bahwasanya tauhid ar-rububiyah, tauhid yang sudah diakui sebelum didakwai. Tauhid yang diakui oleh musyrikin sebelum mereka didakwai. Maka dikatakan di sini, ini penting ya ikhwah untuk kita ketahui tentang kalimat ini. Dari kalamnya atau penafsiran ataupun maksud dari ayat tersebut terkait dengan pengakuan musyrikin terhadap tauhid rububiyah. Bagaimana tanggapan ahlul ilm? Maka ini dibawakan dari kalamnya Ibnul Qayyim rahimahullah taala. Walihada khotab ar-rusulu umamahum. Walihada hadza ini isim isar musar ilaihinya mana? Mana musar ilaihinya? Mana Abdul Fikar? Tentang apa? Tentang pengakuan musyrikin terhadap tauhid rububiyah. Karena itulah para rasul khotoba umamahum berbicara kepada berbicara khotoba yukhotibumu khotobatan ngomong di hadapan umat-umatnya. Apa bentuk mukhotobahnya, apa bentuk percakapannya, apa bentuk ucapannya para rasul terhadap umat mereka? Mukhotobatan man lasaka indahu fillah. Bentuk mukhotobah, bentuk percakapan terhadap orang yang tidak ada keraguan di sisi orang tersebut tentang Allah. Paham? Jadi umat di hari itu enggak ada keraguan tentang Allah Ta'ala sebagai sang pencipta mereka, sebagai pencipta langit dan bumi dan isinya. Mukhotobah ini sudah dilakukan oleh para rasul terhadap umat-umat mereka karena mereka sudah di atas pengetahuan tentang siapa pencipta mereka. Tentang siapa yang memberi rezeki mereka, siapa yang mematikan, siapa yang menghidupkan, siapa yang memberikan kesehatan dan semisalnya. Ini umatnya para rasul telah mengetahui. Maka bentuk mukhotobahnya ya seperti itu. Enggak perlu akuilah bahwasannya Allah adalah pencipta kalian. Kenapa? Karena mereka sudah mengakui. Wa innama da'ahum, dan hanya saja da'ahum para rasul tadi menyeru umat-umat mereka kepada ibadah kepada Allah tok. Kenapa? Karena mereka tahu bahwasannya sang pencipta mereka adalah Allah Ta'ala. Sang pencipta mereka adalah Allah Ta'ala, yang memiliki bumi dan isinya adalah Allah Ta'ala. Ini mereka sudah di atas pengetahuan, maka pengetahuan ini cukup, enggak perlu lagi ditambah kecuali untuk mengesakan Allah Ta'ala. Sekedar mengingatkan tentang apa yang mereka akui. Dan peringatan ini, peringatan tadi dari para rasul tadi terhadap apa yang mereka akui agar supaya mereka itu mentauhidkan Allah, tauhid apa? Al uluhiyah. Maka pengakuan tentang tauhid rububiyah menuntut untuk mengesakan Allah dalam tauhid al uluhiyah. Paham ya ikhwah? Kita sering mendengarkan ucapannya para khutbah, para juru khutbah di masjid-masjid, kita bersyukur kepada Allah bahwasanya rezeki datang dari Allah dan semisalnya. Tapi apakah mereka dientas dari kesyirikan? Yang ini yang paling-paling kita banyak bersyukur, piye syukur. Mau bid'ah, mau syirik, jalan terus. Ini namanya khatib jahil. Lebih buruk daripada kambing yang dipelihara di rumahnya. Enggak tahu apa yang harus dientas terhadap dirinya dan juga orang-orang yang dikhutbahi. Sehingga dibiarkan saja kesyirikan merajalela, bid'ah dibiarkan saja. Maka khotib adalah khotib yang jahil, lebih jahil daripada kambing yang dipeliharanya. Berarti kan itu. Maka 50 tahun ya kan, berkhutbah, jidatnya ngetop dengkul sapi, maka dirinya enggak terlentaskan dari syirik, bahkan juga madu'nya sama saja. Dirinya enggak terlentas dari bid'ah, bahkan madu'nya juga sama saja. Maka itu dumpet para rasul tidak. Mereka mengajak umatnya untuk mengibadah Allah tok wahdahu. La ilal ikrar bihi, bukan mengajak untuk la ilal ikrar. Bukan dakwanya kepada pengakuan bihi. Damiriyayna marji'uhu. Apa? Bila na'am sahaya. Ahsan. Bukan untuk mengajak ikrar pengakuan tentang Allah. Karena mereka telah mengakuinya. Seharusnya seperti itu para khutabah. Para juru dakwah. Kalian mengaku bahwa Allah terpencetap kalian. Maka harus kalian esakan. Jangan kemudian pergi ke sebagian makhluk. Kalian sekutukan dengan Allah. Dengan nama menghormati, memuliakan dan semisalnya. Itu harusnya. Faqalat lahum. Maka berkata, siapa baliknya qalat? Ar-Rusul. Lahum kepada umat mereka. Maka berkata para rasul terhadap atau kepada umat-umat para rasul, afillahi syakkun fatiris samawati wal ard. Fawujuduhu subhanahu wa rububiyatu wa kudratu azharu min kulli syai'in alal itlaq. Afillahi syakkun fatiris samawat. Apakah ada keraguan dalam Allah Ta'ala yang dia adalah zat yang menciptakan langit-langit dan bumi? Tidak ada keraguan. Patah. Kamu keluar nanti. Lalu nunggu. Suara kuping nunggu. Perhatikan. Fawujudu subhanu rububiyatu wa kudratuhu adharu min kulisan ala litlaq. Maka wujudnya Allah yang maha suci, rububiyahnya Allah, kudranya Allah, kekuasaannya Allah tadi azharu, simtafdil lebih, dhahir lebih nyata, dari segala sesuatu secara alal itlak, secara mutlak. Lebih nyata dari segala sesuatu. Karena lebih nyata enggak perlu dinyatakan tentang wujudnya. Karena sudah nyata di hadapan mereka para madu. Yang tidak nyata adalah kesyirikan yang mereka menamai sebagai penghormatan untuk wali. Kesyirikan yang mereka namai sebagai bentuk apa? Memuliakan wali. Yang kesyirikan yang mereka namai dengan perantara. Kesyirikan yang mereka namai dengan sebab. Ini yang tidak nyata yang harus dibenahi dan didandani. Dan dientas dari kejahilan tersebut. Apa itu? Itulah yang dilakukan oleh para rasul, para utusan Allah Ta'ala. Mengentas umatnya dari apa yang mereka telah aku tentang wujudnya Allah Ta'ala. Yang harusnya adalah menuntut kalian mengesahkan Allah dalam semua apa yang kalian lakukan. Berupa doa, menyembelih dan yang lainnya, nazar dan yang semisalnya, khauf dan yang semisalnya. Mafhum? Taib. Demikian juga tentang keesaan Allah ini yang harus diakui. Maka dakwah-dakwah yang mengajak kepada mementakan tentang keesaan Allah berupa demokrasi diantaranya harus dimentakan dan dibubarkan dan dijelaskan tentang rusaknya dan batilnya. Itulah tugasnya para rasul. Dan para pengikut para rasul. Itu seharusnya. Bukan juga kemudian dipisahkan antara politik dengan agama. Politik boleh mengambil dari cara kafir, agama mengambil dari putusan Allah. Itu namanya Fasluddin al-Daulah. Fasluddin al-Siyasa. Memisahkan agama dari politik. Memisahkan agama dari negara dan yang semisalnya. Ini adalah ucapan batil dan kufur. Dan muhdats dalam din. Baik, bahwa adharu lil basair menasyams lil absor. Lil absor, jamak dari kata basor, maknanya dalam mata. Mata kepala. Fawa yakni Allah Ta'ala azharu lil basair minas syams lil absar. Azharu lil basair. Jadi dia Allah Ta'ala lebih nyata untuk bukti-bukti daripada matahari apa? Dilihat oleh mata. Jadi matahari melihat mata melihat matahari, mana perlu tanya? Apakah tanya itu matahari? Ya kan? Ada orang yang kena terik panas matahari. Kamu enggak tahu itu matahari ya? Masih di situ. Iya, enggak perlu enggak tahu. Ya kan? Enggak perlu kita ngomong seperti itu. Ya kan? Jadi bahwa ada ulil basair. Apa mana basair? Basir. Apa mana basir? Bukti. Nah. Daripada matahari dilihat oleh terkait dengan apa? Dengan pandangan mata. Mata melihat matahari enggak perlu tanya. Nyata itu matahari. Enggak perlu dikasih tahu. Ya kan? Tapi cukup diajak berteduh. Berteduh jangan di tengah matahari, cuma aja cukup itu. Karena ada tahu itu matahari. Demikian juga tahu itu Allah Ta'ala. Maka diajak untuk mengesakan Allah dalam semua apa yang kita lakukan. Itu namanya tauhid apa? Al-uluhiyah, tauhid al-muta'alliq bi'af'alil ibad. Tauhid yang berhubungan dengan perbuatan hamba. Itu tauhid al-uluhiyah yang didakwakan oleh para utusan Allah Ta'ala. Kalau wa bawa abyanul uqul min kulli ma taqiluhu wa tuqirru bi wujudihi. Dan Allah Ta'ala abyan lebih jelas bagi akal dari seluruh apa yang dipahami oleh akal dan diakui oleh akal tentang wujudnya. Akal mengakui wujudnya sesuatu selain Allah Ta'ala. Maka akal tadi lebih mengaku tentang wujudnya Allah Ta'ala. Mabum? Pemayungkiru illa mukabirin bilisanihi. Maka tidaklah ada yang mengingkari tentang wujudnya Allah Ta'ala melainkan orang yang mukabirun. Apa mukabirun? Mendustakan apa yang diakui dengan lisannya. Dalam hatinya mengakui tapi lisannya mendustakan. Sedangkan waqalbu waqluhu wafitratu waqulu watukadzibuhu. Lisannya mendustakan, sedangkan hatinya, akalnya, fitrahnya, seluruhnya mendustakan apa yang diucapkan oleh lisannya. Kalau ada orang yang enggak tahu tentang Allah, ini adalah didustakan oleh hatinya sendiri, akalnya sendiri, dan fitrahnya sendiri. Ya kan? Ini ucapan Ibnu Qayyim. Qala ta'ala Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawnaha. Allah adalah zat yang meninggikan langit-langit tanpa tiang. Kalian melihatnya. Itu langit. Semesta alal ars. Alal ars kemudian Allah beristiwa di atas ars. Wasakhara as-samsa wal qamara kullun yajri li ajli musamma. Kita berul amra yufassilul ayati la'allakum bilika'i rabbikum tukinun. Ilafil ayat. Gamblang. Wasakhara as-samsa wal qamara man sakhara. Yang menjalankan matahari dan bulan. Masing-masing berjalan dengan waktu yang telah ditentukan. Allah mengatur, mengurus segala urusan. Memerinci ayat-ayatnya. Ayat kauniyah. Dan ayat matluwa. Mudah-mudahan kalian, supaya kalian. Ya kan? Merasa yakin dengan ketemu dan akan jumpa dengan Rabb kalian. Apa nanti risikonya? Ini gamblang. Mereka tahu tentang langit dan bumi ini adalah Allah yang menciptakan. Langit yang ditinggikan tanpa tiang. Ini adalah Allah yang meninggikan. Tahu. Maka enggak perlu disuruh untuk mengetahuinya. Tapi diajak untuk mengesahkan Allah Ta'ala. Dari apa yang mereka telah aku tentang hal ini semuanya dalam miliknya Allah Ta'ala. Allah yang mewujudkannya, Allah yang menciptakannya, dan Allah yang menguasainya, Allah yang mengaturnya, dan yang lainnya. Baik. Ini perkataan sebenarnya gampang. Cuma yang jadi rumit karena dibikin rumit oleh ahlul bidah. Musyrikin. dengan nama-nama al-Islam dan semisalnya menjadi ruwet, menjadi syubhat, menjadi rancau. Dzikra Syekhul Islam rahimahullah taala. Waqad ulima bil ittirar min dinir rusul, min dinir rasul sallallahu alaihi wasallam. Wattafaqat alaihi al-ummatu anna aslal Islam wa awwala ma yu'maru bi al-khalqu syahadatu an la ilaha illallah. Ini sudah selesai. Baik. Berkata Syekhul Islam rahimahullah taala, dan sungguh telah diketahui dengan iktirar dengan pasti. Iktirar tanpa dari dalil sudah diketahui. Perkara terkait dengan ini dari melalui agamanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan umat telah sepakat atas perkara ini bahwasanya, nah ini, inilah yang diketahui secara pasti. Apa itu? Bahwasanya aslul Islam, landasan Islam, dan bahwasanya yang paling awal apa yang hamba itu diperintahkan dengannya adalah persaksian Allah ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ya kan? Pas seperti ahlul kalam, pengkosongan dulu. Dikosongkan dulu, disuruh mendustakan tentang agama dulu, baru nanti diisi. Ini biasanya pekerjaannya para orang-orang yang mengedepankan akal dari orang-orang yang terjun dalam medan-medan pendidikan kelas tinggi, padahal rendah. Di perguruan tinggi yang mereka namai berarti perguruan rendah, sekolahan rendahan, sekolahan murahan. Nah, ini namanya pengkosongan dulu. Padahal sudah perkara yang sudah maklum bil ittirar min diri Rasul bahwasanya, dan juga telah disepakati oleh umat bahwasanya landasan Islam dan awal kali apa yang hamba itu diperintahkan untuk mengakuinya adalah persaksian tiada sesembahan yang berhak sembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Ya, enggak perlu disuruh membohongkan dulu. Bahkan ketika pengakuan tadi sudah diakui, ketika ada pemahaman yang salah dibenahi saja cukup, enggak perlu disuruh mendustakan. Bahkan dakwah kita adalah dakwah tashin yang paling banyak, dakwah pembenahan, bukan dakwah taksis. Dakwah taksis itu sudah masuk ke wilayah kufar secara murni. Itu namanya dakwah taksis, mengasaskan Islam di sana. Kalau dakwah tashin, dakwah pembenahan, islah adalah pengakuan-pengakuan yang salah, pemahaman-pemahaman yang keliru, itulah yang dibenahi. Ya kan? Cara pembenahannya adalah melalui tata cara yang telah dilewati oleh para utusan Allah Ta'ala. Nah, bukan kok cara-cara ikhwanul muslimin, cara organisasi. Manusia dibiarkan terus, yang penting pendekatan dulu, pendekatan dulu, pendekatan dulu, pendekatan dulu, pendekatan dulu. Nah, diwarnai dulu. 10 tahun masih diwarnai terus. Tidak, tapi langsung dibenahi. Perkara yang penting. Di antara adalah perkara taklid. Nah, ini harus dibenahi. Karena dengan taklid inilah menjadinya mentah seluruh perkara yang benar. Dan perkara batil menjadi nancat. Karena taklid asabiyah. Manusia tidak perotot keluar dari perut ibunya. Sudah didaftarkan sebagai anggota kesesatan dalam suatu kelompok kaum muslimin. Nah itu. Ini yang harus dipecat dari akalnya manusia. Kalau bidalika yasirul kafir musliman bidalika, dengan syahada an la ilaha illallah dan dengan bahwa Sayyid Muhammad adalah utusan Allah, menjadilah seorang kafir itu muslim. Waladu waliyan sebagai, dan menjadilah musuh itu sebagai apa? Wali. Musuh menjadi apa? Pembela. Dulunya musuh menjadi pembela. Fauzan. Ngeran. Wal mubahu damu wa maluhu maksumat dam wal mal, dan dengan persaksian dua kalimat syahadah ini perkara yang mubah darahnya, hartanya mubah, darahnya mubah untuk ditumpahkan, hartanya mubah untuk diambil, menjadi terjaga darahnya dan terjaga hartanya. Suma inkana dalika min kolbi. Suma inkana dalika. Dalika ini persaksian dua kalimat syahadat tadi. Kalau memang wujudnya persaksian tadi berangkat dari hatinya, faqad dakhala fil imani ay sara mu'minan, maka menjadi seorang yang mukmin. Kalau memang berangkat dari hatinya untuk mengucapkan kalimat dua syahadat tadi. Wa in qala bi lisani duna qalbi fa huwa fi dhahir al-islam duna batin al-iman, duna batin al-iman. Dan jika dia mengatakan dengan lisannya tanpa hatinya, maka dalam zahir dia Islam. Wa huwa fi dhahirin al-islamu duna batinil, duna batinin. Wa fi dhahiril islam wa duna batinil iman. Jadi zahirnya Islam, batinnya tidak. Munafik. Mabum? Karena menjadi munafik. Ya, ini karena munafikun. Baik, kalau amma idza lam yatakallam biha ma'al qudrah. Nah ini. Qala Syekhul Islam wa ta'ala, dan adapun apabila seorang tidak berbicara dengan dua kalimat syahadat tadi bersamaan dengan adanya kemampuan untuk mengucapkannya, maka dia adalah kafir bittifaqil muslimin batinan wa zahira. Kafir dengan sepakatnya kaum muslimin secara batin dan zahir. Yakni kafir indana wa indallah, gitu maksudnya. Yakin di sisi Allah Ta'ala kafir. Di sisi kita dan di sisi Allah dia kafir. Karena dia punya kemampuan untuk mengucapkan tapi dia enggak mau. Enggak mengucapkan, maka kita katakan apa? Kafir indana wa indallah Ta'ala. Maka dikatakan ini dari pemahaman inda salafil ummah wa immatiyah wa jami'i al-ulama. Yakni perkara tadi itu sudah maklum beli teror ada inda salafil ummah wa immatiyah wa jamahiril ulama. Artinya yang mengetahui dengan pengetahuan secara pasti tadi adalah salaful ummah dan a'immatunya dan para imamnya dan mayoritas ahlul ilm. Nah, ini namanya apa? Menekankan agar kita ini kembali kepada apa yang telah dipahami oleh ahlul ilm. Kenapa disebutkan inda salafil ummah wa aimmatiyah wa jamaahiril ulama? Maknanya nukilan ini Syekhul Islam Taimiyah telah mengetahui dari para alim yang sebelumnya. Ucapan itu adalah ucapan yang diliput dari kalamnya para salaf dan para aimmahnya dan para jamaahirul ulama oleh beliau rahmataala. Dan nukilan yang mu'tabar. Enggak perlu kita sanadnya dari mana Syekhul Islam ngomong dinisbatkan kepada salaful ummah. Ini enggak ada kecuali Siddiq orang Bugis sana. Dikit-dikit sanadnya mana? Preketek. Dulu ketika lagi ribut dengan orang-orang itu, dikit-dikit mana sanadnya? Lah kok iso ngono bilek nandi teko di metode kaya ngono. Dan enggak ada rujuk sampai hari ini, enggak ada rujuk. Pemahaman sesat tadi enggak ada rujuk sampai hari ini. Muhdas dalam din itu. Enggak ada rujuk sampai hari ini. Baik. Qala al-muslim rahimallahu taala wa fi anal insana qad yakunu aliman. Tengok di sini. Ini perkara penting. Wa fihi anal insana qad yakunu aliman. Tengok. Ini betapa pentingnya. Qad yakunu aliman. Kapan dikatakan alim? Belajarnya sudah lama. Ma'rifatnya banyak. Maklumatnya ilmu tentang ilmu din banyak. Itu namanya aliman. Apa? Wa huwa la ya'rifu ma la ilaha illallah ya'rifu wa la ya'malu bi. Lah ini tengok Yahwa. Ini kalamnya siapa? Kalamnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, diambil dari bab tadi. Dari hadis tadi, dari bab tadi dan yang dibawakan wa fihi Dan dalam bab ini bahwasanya seorang insan kadang dia adalah keadaan seorang alim, kadang keberadaannya sebagai seorang alim, sedangkan dia enggak mengerti tentang makna la ilaha illallah atau mengetahuinya tapi enggak beramal dengan apa yang dia ketahui. Bayangkan coba. Maka itu bukan semua. Kemudian kalau ustaz, masya Allah, singgotnya panjang, jubahnya setengah betis, jidatnya ngecap dengkul sapi, gorengan dok ceplokan telur, langsung bahwasan dia paham tentang mana ada Allah, enggak harus. Enggak harus. Baik. Maka dikatakan oleh ustadzuna dulu. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, innamal ilmu apa? Khasyatun. Hanya saja ilmu adalah khasyah. Tapi kalau punya ilmu pengetahuan panjang lebar, sana sih ternyata apa? Enggak ada khasyah, enggak ada, maka ilmu yang enggak bermanfaat. Jadi dalam bab ini, kadang seorang insan keadaannya alim, sedangkan dia enggak mengerti tentang makna la ilaha illallah atau mengetahuinya, tapi dan dia enggak beramal dengannya. Nah, ini perhatikan ya ikhwah. Maka enggak heran. Belajar lama kadang menafsir kalimat tadi ya, enggak benar, enggak betul. Ya, perhatikan itu. Al-Maksum manasamahullah. Qultu, perhatikan siapa yang berkata di sini, Syekh Abdurrahman bin Hasan. Fama aksaraha ulai. Apa makna fama aksaraha ulai? Apa maknanya Mas Dedi? Betapa banyaknya mereka tadi. Mereka siapa? Kadang seorang alim ternyata enggak mengerti tentang makna la ilaha illallah atau mengerti tapi enggak beramal dengannya. Kenapa enggak beramal dengannya? Demi kepentingan breng. Ya kan? Takut periuknya apa? Guling. Tahu periuk guling? Kenapa tuh periuk guling? Tahu-tahu. Kalau enggak diisi beras, ya guling. Kenapa? Karena enggak dapat dari kelompok yang mendukungnya. Nah ini. Maka yang penting dapur enggak ngepul. Paham enggak apa madu urusanlah urusan lain. Nah itu. Inilah yang paling banyak kata beliau, la kasarahumullahu taala, semoga Allah enggak memperbanyak mereka bilangannya. Semoga Allah menyedikitkan mereka. Kenapa ya, Pak? Ini fakta. Jami'ah Islamiyah yang ada di Madinah Nabawiyah. Kapan didirikan? Kapan? Anda tahu kapan kira-kira? Kapan? Urung lahir Mus'ab. Paris urung lahir. Tahun berapa lahir Paris? Antum tahun berapa lahir? Pulung pulau berapa? Enggak ulur setahun enggak lahir sudah berdiri. Sampai anak 6. Nah itu. Nah kan. Berapa banyak alumnus dari Indonesia yang pulang dari sana? Ini di segi. Ditelan organisasi kayak ada telan badai di Palu. Mabum. Ayo itu, perhatikan. Maka pengajaran tentang mana dari lalu sudah ada dari itu berdirinya Jamaah Islamiyah. Ya. Tapi sekarang mana mendakwakan tentang makna kalimat ini sesuai dengan tuntutan yang benar sebagaimana yang mereka telah ketahui dari sekolah tersebut? Mana ndak diwongin di lumonang partai ya kini terbanyak. Mungkin juga apa calon kandidat sebagai bopo ngono niku ngono. Rata-rata adalah kirma mangan sekernya bergemo. Nah iki. Nah iku. Ngerti maksudnya bergemo? Yang kerja malas. Yang penting mangan sek, mangan seger. Nah iku perhatikan. Baik. Qauluhu fa innahum ata'uka lidzalika fa'alim anna Allah tarada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailatin fa innahum ata'uka lidzalika fa'alim anna Allah tarada 'alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyahim fa turaddu 'ala fuqara'ihim. Syarahnya Hah? Mana ada lagi? Oh ya. Taib insyaallah jazakallahu khair. Santa. Yani aliman bi ulumid dunya thumma aliman aw aliman hafidun li ulumid din walakin la tamassu qalbahu tilkal ilm wala aqidatahu li'annahu ta'allama lid dunya wal yuqala alimun. Kenapa? Kadang seorang insan itu berilmu menjadi seorang alim sedangkan dia enggak mau tentang makna la ilaha illallah atau mengetahuinya tapi enggak beramal dengannya. Kenapa? Karena yakni yaitu aliman berilmu tentang para ilmu-ilmu dunia. ST di punggungnya, sarjana teknik. Oi. Baik. Ada seorang alim hafid. Alim menghafal tentang ilmu-ilmu din, akan tetapi ilmu-ilmu tersebut tidak menyentuh hatinya. Tidak menyentuh akidahnya. Kenapa? Karena dia mempelajari ilmu-ilmu tadi untuk kepentingan dunia dan agar dikatakan alim. Kenapa? Karena membawa apa? Lisensi apa? S1, S2, S3 sama LC langsung cair sebelumnya. Nah itu. Memang benar telah dikatakan LC. S1, S2. S2-nya di mana? Di Malaysia. Di mana? Di IAIN. Di mana? Di UNMU. Dan yang semisalnya. Nah itu. Lulusan apa? Kuliah Usuluddin. Masya Allah. Mantap. Nah itu perhatikan. Fahuwa muhtarifun. Muhtariful ilm. Apa muhtarif? Apa? Kerja tentang ilmu. Ilmu itu kayak kerjaan. Nah. Penggawean. Kayak gawe tempe lho. Nah. Jadi ilmu sebagai keahlian. Wa qaulul bari'an hafiz apa? Hafizun fi hadhil hirfa. Hirfa bacanya. Kadang seorang tadi bari'an, luas ilmunya. Hafizun cerdas. Nah, maka biasanya baik ijazahnya apa? Mumtaz. Tertulis mumtaz. Masyaallah mumtaz. Mumtaz itu bahasa Indonesianya apa? Hah? Apa? Kaum laut? Kaum laut? Maksud kaum laut? Saya kira kaum laut. Sempurna bagi kaum laut. Kaum laut ya... Oh, Pak Iwa. Baik. Nah itu. Mumtaz. Berarti kan? Bari'an hafidun biadil hirfa. Apa mana hirfa berarti? Apa hirfa? Pekerjaan hirfanya jadi tempe, hirfanya mus'ab, madu. Hirfanya siapa? Paris, apa? Ngumpulno kerdus-kerdus. Ini hirfa. Nah, kipernya Bambang, lanjaran. Nah, itu. Jadi, hirfanya seorang tadi yang punya jasa S2 apa? Ilmu. Nah, sebagai apa? Sebagai keahlian saja murni. Walakinnahu la yantafi'u bi nafsi. Apa tadi? Bi ilmihi. Kan tapi dirinya tidak mengambil manfaat dengan ilmu tersebut. Li'anna ilmahu fi nahyatin wa aqidatahu wa dinahu ma'a taqlidil awam. Karena ilmunya dalam satu sisi dan akidahnya dan agamanya bersama apa? Buntut orang awam. Pas inilah pulang dari jamaah Islamnya dari Mesir, ternyata apa manjang jadi buntutnya organisasi. Nah, mafhum? Kenapa? Karena yang memiliki organisasi kadang orang yang jahil, tapi pegawainya lulusan S1, S2, S3 dan double S super sinting. Nah. Baik. Dan ini yakin. Bukan sembarangan. Maka akidahnya dan agamanya bersama taklidul awam. Wal jumhur fi nahyatin ukhra wal jumhur fi nahyatin ukhra dalam sisi yang dan mayoritas dalam sisi yang lain. Wa dahalu aktsarul ulama ar-rasmiyyin al-yawma aslahahumullah. Inilah kebanyakan para ulama resmiin, ulama yang resmi. Ulama yang bergelar resmi. Apa resmi? Bahasa mereka apa? Resmi? Eh? Apa? Apa? Kelahiran resmi. Resmi. Formal lah iwa. Itulah yang saya inginkan. Barunya terum. La ilaha illallah. Kok lama kali barunya terum? Nah, itu kerjaan bahwa ulama formal. Oh, kalau kalian formalitas saja. Nah, itu maunya. Kalau kita non formal, adalah non formal pula. Nah. Baik. Inilah keadaan kebanyakan para ulama-ulama. Nah, resmiin orang yang resmi al-yaum hari ini. Semoga Allah membenahi mereka. Ini doa. Aslahahumullah, semoga Allah membenahi mereka. Dan juga ini kita enggak merubah, bahkan kita juga mendoakan semoga Allah membenahi mereka. Bukan kok malah merusak diri mereka, bahkan semoga Allah membenahi mereka. Baik. Baik, ana guna. Qauluhu fa'ilhum ata'u kalidzalika aisyaitu wa tanqadu lidzalika in qadun fil madi. Fa'ilhum ata'u kalidzalika apabila mereka mentaati engkau wahai Mu'ad atas apa yang engkau dakwakan kepada mereka, yaitu bersaksi dan inqadu, patuh dan tunduk kepada apa yang engkau dakwakan, fa'alimhum, berilah tahu mereka. Allah taala alaihim khamsa salawat, semoga Allah sesungguhnya Allah dalam mewajibkan atas mereka salat 5 waktu. Qala hadala fihi anna salata a'dhamu wajibin ba'da syahadataini. Dalam hadis ini ada faedah bahwasanya salat adalah kewajiban yang paling agung setelah dua persaksian. Kalimat syahadataini. Qala Nawawi ma ma'nahu? Apa makna ma ma'nahu? Yang maknanya, nukilannya adalah tidak dibawa secara utuh. Innahu yadullu ala annal mutalabata bil fara'id fid dunya la takunu illa ba'dal islam. Sesungguhnya hadis ini menunjukkan, potongan hadis ini menunjukkan bahwasanya mutalabah, tuntutan dengan kewajiban-kewajiban berupa sholat dan puasa dan semisalnya di dunia ini tidaklah wujud adanya tadi tuntutan kecuali setelah mengakui Islam dulu. Dengan apa? Dengan ucapan dua kalimat syahadah. Wala yalzimu min dzalika an la yakunu mukhatabina biha. Ini perhatikan kalimat penting ini. Wa la yalzimu min dzalika an la yakunu mukhatabina biha. Apa maknanya? Saya bisa jawab, Mas Deddy. Apa maksud kalimat ini? Wala yalzamu min dalika. Dalika tadi apa? Bahwasanya tuntutan kewajiban-kewajiban dalam perkara dunia, perkara apa? Salat, zakat dan semisalnya itu namanya tuntutan kewajiban. Tidak ada tuntutan kecuali dengan mengakui al-Islam dengan dua kalimat syahadah. Tapi ini bukan mengharuskan bahwasanya mereka itu bukan kok kemudian tidak terpanggil untuk mengakui perkara-perkara tadi. Tetap terpanggil. Nah gitu. Mafhum? Mukhatabin. Jadi khitab tentang kewajiban sholat 5 waktu dan yang lainnya zakat dan semisalnya haji, puasa, itulah khitab yang juga mengena kufar walaupun mereka belum masuk Islam. Maka oleh itu perhatikan bahwasanya kufar yakni mereka adalah terpanggil untuk mengakui tadi, maka oleh itu kafir, kena dosa kafir, juga kena dosa meninggalkan kewajiban. Jadi resikonya kafir tadi, dosa karena kufur, juga dosa karena meninggalkan beberapa kewajiban yang wajib, perbuatan seperti sholat 5 waktu dan yang semisalnya. Itu maknanya mukhatabina biha. Terpanggil dengan kewajiban-kewajiban tadi, walaupun, ya kan, tuntutan tidak dituntut untuk mengamalkan sebelum mereka masuk Islam. Tapi terpanggil. Apa paham ya, Pak? Wa yuzadu fi adabihim bisababiha fil akhirah. Tengok di sini. Wa yuzadu fi adabihim. Dan mereka ditambahi dengan siksaan terhadap mereka dengan sebab faraid tadi. Maka siksa kufur dan juga siksa meninggalkan kewajiban terhadap kufar tadi. Ini harus diyakini di akhirat nanti. Wasahi annal kufara mukhatabuna bi buri syari'al ma'mur bihi wal manhi anhu wa hadza qaulul aktsarin. Dan yang sahih maknanya ada khilaf. Cuma pendapat yang sahih yang benar bahwasanya kufar adalah terpanggil dengan cabang-cabang syar'i, baik yang diperintahkan dengannya cabang tersebut dan baik yang dilarang darinya untuk ditinggalkan. Terpanggil. Ya kan? Maka oleh itu mereka tidak meninggalkan zina, mereka tidak meninggalkan riba, juga kena dosanya. Kufar tadi menanggung dosanya, perkara yang dilarang darinya. Mereka tidak melakukan kewajiban yang ada perintahnya, juga kena dosanya, menanggung risiko dosanya. Ini perkataannya al-aktsarin, kebanyakan alul ilm. Om ya, Pak? Baik. Qalu bali man Allah tarza alaihim sadaqatan tuqadu min aghniyai wa tuwaddu ala fuqara'ihim. Apa mana fa alimhum akhbirhum. Beritahulah Muhammad kepada mereka. Bahwasanya Allah mewajibkan atas mereka sedekah. Diambil sedekah tersebut dari orang-orang kaya di kalangan mereka dan dikembalikan, dibagikan kepada orang-orang fakir di kalangan mereka. Fi dalan ala anna zakata au jabul arkan ba'da shalawat au jabu. Sim tafdil. Dalam pertanyaan hadis ini ada dalil yang menunjukkan bahwasanya zakat adalah rukun yang paling wajib setelah sholawat, setelah sholat. Bukan sholawat itu sholawatan. Setelah sholat lima waktu, bukan setelah sholawatan. Sampai sengseng sholawat, bumi sholawat. Parengan bumi sholawat. Di mobil-mobil utamakan sholawat. Sebagai ganti ucapkan selamat. Baik. Kalau anak tu khodim nala genawa tu surafil al fukara. Sejak itu telah diambil dari orang-orang kaya dan dibagikan, diarahkan kepada orang-orang fakir. Wa inna ma khasana bi salam fukara li anna haqqahum fi zakati akadu. Akad ini sifat tafdil. Dan yang saja Nabi mengkhususkan orang-orang fakir dalam sebutan hadis ini terhadap Mu'ad. Karena hak mereka dengan zakat ini adalah yang paling ditekankan min haqqi baqiyatil asnaf, samanya daripada haknya apa kelompok yang ada 8 selain fuqara tadi. Li'anna haqqal fuqara aujabu wa ammu min ghairihim. Kata beliau di sini ustadzuna, karena haknya fuqara lebih aujab, lebih penting daripada yang lainnya. Dan ini yang sekarang ini banyak terabaikan. Orang-orang yang diberi Allah rezeki banyak dari perdagangan dan yang lainnya, lupa akan haknya fuqara. Senangnya masjid, baik. Walaupun di Dawuro sampai Piro, masjid, baik. Haknya fuqara enggak dipikirkan. Kenapa? Karena pemerintah tidak mengurusi haknya fuqara. Yang diurus cuma apa? Pajak saja. Ini ya, Hwa. Maka harusnya pemerintah kaum muslimin mengurusi zakat hartanya orang-orang Islam, orang-orang kaya ini urusi zakatnya dan dibagikan kepada fuqara. Ini yang penting untuk diurusi seharusnya. Tapi inilah keadaan yang ada. Nasallahu salam wal afiyah, semoga saja kan orang-orang kaya di kalangan kita mengetahui haknya fuqara tanpa harus dituntun oleh penguasa yang tidak mau menuntun. Apa itu? Semoga mereka menyadarkan diri dan tanya kepada orang yang punya ilmu. Kemana harta zakatnya mereka, zakat-zakat ini untuk diarahkan. Siapa yang paling terpenting untuk dipikirkan. Kenapa? Karena banyak sekali manusia yang enggak menyadari perkara ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab.